Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, perkenankanlah kami pada malam hari ini untuk menyampaikan sekelumit dari kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu orang tidak mengira seorang yang bernama Umar bin Khattab akan masuk Islam. Mengingat sahabat Umar ini dahulu seorang yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Berbagai upaya dan cara dilakukan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berkehendak lain. Umar yang memiliki sikap atau sifat yang keras dan memusuhi terhadap Islam, ternyata Allah tunjuki dia kepada agama yang mulia ini. Allah tunjuki Umar kepada Islam sehingga dia menjadi salah seorang sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita membaca keutamaan-keutamaan Umar dan jasa-jasa Umar, sepertinya akan membutuhkan sekian banyak majelis. Ya, sekelumit saja dari jasa-jasa Umar yang akan kita sampaikan, insyaallah akan memberikan gambaran bahwa orang ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah dan melanjutkan estafet dakwah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangan Umar lah tentunya setelah ketentuan dari Allah dua negeri adik kuasa Persia dan Romawi waktu itu jatuh dan runtuh, jatuh di tangan kaum muslimin. Bukan karena Umar memiliki pasukan yang berlapis-lapis, bukan karena Umar memiliki persenjataan yang canggih, tetapi Umar memiliki pasukan-pasukan dan para komandan yang mereka memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh lawan. Senjata iman dan keteguhan dalam membela agama Islam, inilah senjata yang tidak dimiliki oleh lawan. Ya, nanti insyaallah di sela-sela pemaparan kita, kita akan melihat bagaimana sederhananya pasukan muslimin waktu itu dari sisi penampilan, tetapi mereka adalah orang yang kuat dari sisi mental, kuat dari sisi iman. Hadirin, masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Seorang yang bernama Umar yang seperti itu kerasnya terhadap Islam dan muslimin, ternyata Allah lunakkan hatinya untuk memeluk Islam ini. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang untuk menutup pintu hidayah, menutup pintu petunjuk, seperti apapun orang tersebut ingkarnya, seperti apapun orang tersebut memusuhnya terhadap Islam. Tidak boleh seorang memastikan seorang selama dia masih hidup bahwa dia ya pasti akan mati di atas kesesatan, pasti akan mati di atas kafiran. Tidak bisa kita memastikan. Bisa jadi petunjuk dari Allah datang pada seorang pada detik-detik akhir menjelang wafatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dalam medan pertempuran, ternyata masuk seorang kafir di tengah-tengah barisan muslimin menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Di tengah-tengah berkesamuknya peperangan, ada seorang kafir masuk Islam, disambut baik oleh Rasul, disambut baik oleh para sahabat. Kemudian orang ini langsung masuk pada barisan pasukan muslimin dan waktu itu juga terbunuh fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amila qalilan wa ujira katsiran." Orang ini sedikit amalannya tetapi besar pahalanya. Belum melakukan amalan-amalan apapun. Belum salat, belum zakat, belum puasa, belum melakukan amalan apapun. Hanya berperang waktu itu karena memang kesempatan yang ada waktu itu hanya itu. Lihat antara kematian orang tersebut dengan kekafirannya hanya beberapa menit, hanya beberapa saat. Bisa jadi orang di detik-detik akhir menjelang wafatnya yang tadinya kafir kemudian dia masuk Islam. Sehingga tidak boleh seorang memastikan fulan ini mesti akan mati di atas kekafiran, tidak boleh. Karena al-hidayah biadillah, petunjuk di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Umar sebelum beliau masuk Islam sudah terkenal sebagai seorang yang cerdas, pemberani, dan biasa dijadikan sebagai duta bagi orang-orang Quraisy. Kalau suku Quraisy terjadi perselisihan dengan suku yang lainnya, mereka mengutus Umar untuk ya sebagai utusannya. Tidak sembarangan orang menjadi utusan, jadi duta, orang yang cerdas, jeli, pemberani, ya. Dan ini sifat yang ada pada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Setelah Umar masuk Islam, ya sebelumnya kaum muslimin kalau sholat saja sembunyi-sembunyi. Tidak bisa mereka sholat di sisi Ka'bah waktu itu. Dipukul, dilempar, disiksa. Enggak boleh mereka sholat di sisi Ka'bah. Setelah Umar masuk Islam, maka muslimin mereka punya kesempatan untuk sholat di sisi Ka'bah. Karena siapapun akan menghalangi akan berhadapan dengan Umar, seorang yang pemberani dan kuat. Kata sahabat Ibn Mas'ud, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kita kaum muslimin senantiasa mulia, berwibawa setelah masuk Islamnya Umar. Seperti itulah masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan keislaman Umar berarti semakin bertambah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Dengan keislaman Umar maka muslimin mereka sedikit demi sedikit ya, yang tadinya tertekan, yang tadinya mereka tidak bisa bebas beribadah, kemudian mulai sedikit demi sedikit mereka bebas beribadah. Karena ada orang-orang yang siap menghadapi ya orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Sahabat Umar setelah dia masuk Islam senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika Rasulullah bepergian atau ketika Rasulullah tinggal di Madinah. Selalu dekat dengan Ar-Rasul. Di saat suka dan duka, di saat pahit dan manis. Dan ini yang namanya sahabatnya sungguhnya. Jangan ketika manis, ketika enak bersahabat, ketika pahit kemudian jauh. Sahabat Umar bukan ciri orang yang seperti ini. Sahabat Umar punya jiwa yang mulia. Bahkan saya berkorban apa yang dimilikinya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka dan dukanya Ar-Rasul ikut juga dirasakan oleh sahabat Umar. Dan inilah sahabat pena, sahabat yang sesungguhnya. Ketika Rasul alaihi assalatu wassalam dekat dengan Umar, demikian pula dengan Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta saran atau masukan dari para sahabat, lebih dari dua sahabat ini. Rasulullah seorang pemimpin yang lembut terhadap umatnya, bukan seorang pemimpin yang otoriter, bukan seorang pemimpin yang menangnya sendiri, tapi seorang pemimpin yang mau mendengar usulan, masukan dari para sahabat, terlebih dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar. Sahabat Umar pernah pada suatu saat, dan ini kisah yang menarik tentunya, ketika anaknya yang bernama Hafsah statusnya janda setelah ditinggal mati oleh suaminya, Umar sebagai orang tua ingin mencarikan jodoh untuk anaknya yang sekarang janda. Sahabat Umar menawarkan kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, anak saya yang bernama Hafsah sekarang statusnya janda, kalau Anda berkenan silahkan nikahi anak saya." Abu Bakar diam, gak berbicara mengiyakan, gak berbicara menolak. Dalam hati Umar sebagai manusia ya mangkel ya kan, kalau iya-iya, kalau tidak jelas ya. Kemudian sahabat Umar menawarkan kepada Utsman bin Affan. Kata sahabat Utsman, "Untuk saat ini saya belum ada keinginan, belum ada hasrat." Jawaban ini bagi Umar lebih ringan daripada ya tidak ada tanggapan sama sekali. Kemudian tidak berapa lama ternyata Hafsah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Umar adalah temannya Rasulullah sekaligus mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sahabat Abu Bakar ketika ditawari oleh Umar diam? Karena Abu Bakar tahu bahwa Rasulullah menyebut-nyebut Hafsah. Andai kata Rasul tidak jadi menikah dengan Hafsah, Abu Bakar pun siap untuk menikahinya. Masyara al-hadirin wal-hadirat rahimakumullah, seorang menawarkan anaknya yang solihah kepada lelaki yang solih bukan aib, bukan sesuatu yang tercela. Apa orang tidak ingin dia punya ya menantu yang baik, punya cucu-cucu ya yang saleh dan salihah? Bukan sesuatu yang aib. Bukan kemudian kayak barang enggak laku saja ditawarkan, bukan. Bukan seperti itu. Ini justru orang tua yang bertanggung jawab. Orang tua yang ingin agar anaknya itu mendapat pasangan hidup yang harmonis. Orang tua yang ingin nanti punya anak keturunan cucu yang soleh dan soleh seperti ini. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sahabat Umar di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tiada peperangan yang dipimpin oleh Rasul kecuali Umar ada di situ. Bahkan selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika perang Uhud, di saat tidak sedikit dari sahabat Nabi yang kemudian lari dari medan tempur karena suasananya sangat mencekam, sahabat Umar tetap kokoh di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar seorang yang cerdas, seorang yang jenius. Usulan-usulannya banyak yang dibenarkan oleh Allah, kemudian turun ayat yang membenarkan usulan-usulan sahabat Umar. contohnya dihikayatkan. Pernah waktu itu Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam mengirim utusan untuk datang pada Umar bin Khattab. Waktu itu Umar sedang istirahat. Tiba-tiba utusan itu, budak itu masuk tanpa izin. Dalam keadaan tersingkap sebagian auratnya. Umar pun merasa risih. Umar pun berandai-andai, andai kata ada ayat ya yang menjelaskan bahwa orang kalau mau masuk rumah orang harus apa? Izin. Kemudian betul, dari angan-angan yang baik seperti itu turun ayat bahwa seorang tidak boleh masuk ya ke rumah orang lain tanpa seizinnya. Bahkan orang dalam sekeluarga tidak masuk ke kamar yang lain di tiga waktu, yaitu waktu setelah sholat isya, kedua waktu sebelum subuh, yang ketiga waktu setelah duhur. Karena umumnya ini waktu-waktu ya seorang itu sedang istirahat, yang biasanya orang kalau di kamar itu mungkin dia kondisinya tidak serapi kalau di luar kamar. Mungkin ada pemandangan yang tidak etis untuk dilihat oleh orang lain, sehingga orang kalau ingin masuk ke kamar yang di situ ada penghuninya diminta izin. Ini menunjukkan bahwa Islam menjaga kesucian, menjaga privasi, kerahasiaan, ya, menjaga kenyamanan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar ya dibaiat menjadi khalifah Rasulullah menggantikan Ar-Rasul dalam memimpin umat. Abu Bakar menggantikan Ar-Rasul dalam menyampaikan dakwah. Maka sahabat Umar adalah orang dekatnya Abu Bakar. Orang dekatnya Abu Bakar. Selalu diminta saran-sarannya. Dan seperti ini kehidupan generasi awal umat ini. Yang namanya musyawarah dalam Islam sesuatu yang ditekankan. Kenapa? Yang pertama, agar seorang tidak menganggap bahwa saran dialah, usulan dialah yang paling hebat, yang lainnya enggak ada ya apa-apanya. Jangan seperti itu. Justru dengan musyawarah akan ditemukan kata sepakat. Akan ditemukan ya sesuatu yang kalau difikir sendiri mungkin tidak ketemu. Juga dengan musyawarah akan diberkahi, karena itu adalah buah ya dari apa namanya perkumpulan musyawarah dari orang-orang yang punya pengalaman. Ketika Abu Bakar sebagai khalifah, Umar selalu mendukung dan menjadi orang atau juru nasihat yang paling ya diandalkan oleh sahabat Abu Bakar. Ketika Abu Bakar merasa beliau akan meninggal, beliau berpikir, kalau saya meninggal, siapa yang akan memimpin umat ini? Maka Abu Bakar, beliau meminta saran dari para sahabat. Setelah Abu Bakar punya keinginan, kalau nanti yang memimpin umat ini setelah saya meninggal adalah Umar, sepertinya lebih maslahat. Abu Bakar meminta saran dari para sahabat, ternyata mereka setuju. Maka sahabat Abu Bakar menulis wasiat. Ringan saja, mengangkat pemimpin ringan saja. Khalifah ini pemimpin tertinggi. Gak perlu biaya banyak, gak perlu ini dan itu. Gak perlu ada keributan. Rakyat yang penting itu aman, rakyat yang penting itu makmur. Ya kan? Abu Bakar pun mengangkat Umar sebagai khalifah. Tentunya setelah mengambil ya, meminta saran dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khalifah Abu Bakar, "Inni istakhlaftu alaikum ba'di Umar bin Khattab. Fasma'u lahu wa ati'u. Fa in adila fa in adala fadhalika dhanni bihi wa ilmi fihi wa in baddala falikulli mri'in maktasaba wal khairu aradtu wala a'lamul ghaib. Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku mengangkat Umar sebagai pimpinan di tengah-tengah kalian. Tolong kalian dengarkan, tolong kalian taati. Kalau nantinya Umar dalam memimpin ini adil, itulah yang saya persangkakan dan itu yang saya ketahui dari kondisi Umar. Tapi kalau Umar ternyata tidak adil, ternyata Umar merubah-rubah, maka masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan apa yang diusahakan. Kebaikanlah yang saya inginkan dan saya tidak tahu yang baik. Selesai. Kemudian muslimin bersepakat untuk membaiat Umar sebagai khalifah. Ketika Umar menjadi khalifah, menjadi pemimpin tertinggi kaum muslimin, sekian banyak kemajuan-kemajuan di tengah-tengah masyarakat muslimin dirasakan ya oleh kaum muslimin. Di antaranya, di zaman Umar mulai ada istilahnya kalau sekarang semacam departemen, kantor yang mengurusi ya pemasukan-pemasukan negara yang dinamakan dengan Diwanul Kharaj. Kalau sekarang mungkin semisal Departemen Keuangan. Yang kedua adalah Diwanul Jundi, kantor yang mengurusi para pasukan yang dikirim, ya rollingnya, ya ablusannya, dicatat semuanya. Ini setara dengan sekarang Departemen Pertahanan. Jadi di zaman Umar sudah dirintis dua departemen. Departemen Keuangan dan Departemen Keamanan. Ya, memang umat ini butuh dimanage perkara mereka, diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang yang punya hak, haknya akan tersampaikan tanpa terkurangi. Dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, mereka akan ditindak. Seperti ini, apa yang telah disontohkan oleh salaf umat ini, mereka telah berusaha dari waktu ke waktu memberikan yang terbaik bagi umat. Kemudian sahabat Umar, beliau orang yang pertama kali mengadakan penanggalan Hijriyah, diawali dengan hijrahnya Rasul alaihi assalatu wassalam. Penanggalan Hijriyah itu dimulai di masa kepemimpinan Umar. Dan adalah kita bangga sebagai kaum muslimin punya penanggalan Hijriyah. Sehingga yang bagus kalau kita menulis penanggalan Hijriyah dulu baru Masehi. Ya. Penanggalan Hijriyah kemudian bertepatan dengan ya tanggal sekian Masehi misalnya. Seperti itu. Karena apa? Khalifah Umar dia orang yang pertama kali ya mengadakan penanggalan Hijriyah. Sahabat Umar juga orang yang pertama kali mengadakan ronda malam. Ronda bukan gambarannya ngambil jimpitan di sini, tapi ronda betul-betul untuk mewujudkan ya lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman. Bisa jadi ketika seorang ronda dia mendengar di satu keluarga ada yang sakit, dijenguk, ada yang anak-anaknya menangis kelaparan, dibantu. Seperti itu. Dan seperti itu kenyataannya di zaman Umar. Khalifah Umar yang menerbitkan kebijakan ronda malam, dia sendiri ikut ronda. Jadi seorang pemimpin ketika mengeluarkan kebijakan, kemudian dia orang yang pertama menjalankan, masyarakat akan tulus untuk menjalankannya. Jangan dia yang mengeluarkan kebijakan, kemudian dia melanggar. Ketika Khalifah Umar ikut ronda malam, dia berkeliling kampung. Subhanallah, sayup-sayup. Di malam hari ada suara tangis anak, didekati oleh Umar, dan penghuni rumah itu gak ngerti kalau ini Khalifah Umar. Jauh dari kota Madinah. Ketika didekati, ternyata mereka sedang menenangkan anak-anaknya yang menangis kelaparan dengan memasak air isinya batu. Gak ada, gandumnya gak ada apa-apa. Sehingga anak-anak ketika melihat orang tuanya memasak, nah mereka diam dan menunggu. Akhirnya ngantuk. Ketika dikhayatkan seperti itu, ketika Umar melihat kondisi mereka seperti ini, maka tuan rumah mengatakan, seperti ini Khalifah Umar gak kenal kita, kita ini serba kesulitan. Umar tanpa bicara apapun langsung pergi dan ya mengambil dari Baitul Mal, mengangkut karung berisi gandum ya di atas pundaknya, kemudian mendatangi orang tadi, kemudian membuat makanan. Selesai dari itu, kemudian mereka saling kenalan. Betapa terkejutnya penghuni rumah ini, ternyata ini adalah Khalifah Umar. Tapi Umar tidak mensoalkan, tidak masalah. Sudah menjadi hak rakyat untuk mendapatkan ya santunan dari penguasa. Pernah pada satu malam, ketika Khalifah Umar ronda malam, terdengar ada dialog antara seorang ibu dengan seorang anak. Dialog yang intinya, seorang ibu meminta anaknya untuk mencampur barang yang akan dijual, ya, dengan artinya sebagai bentuk penipuan terhadap para pembeli. Maka sang anak mengatakan, wahai ibu, ya seperti ini tidak boleh. Masa ini barang campuran kemudian kita jual dengan mengatakan ini barang asli, enggak ada campurannya. Kata sang ibu, wahai anak, sudahlah, Khalifah Umar kan enggak ngerti kita. Kata sang anak, wahai ibu, seandainya Khalifah Umar enggak kenal kita, enggak ngerti kita, tetapi Allah mengetahui kita. Umar mendengar dialog yang ya dari seorang ibu dan anak. Kemudian sahabat Umar pun menikahkan salah satu putranya dengan wanita salihah tersebut. Intinya bahwa Khalifah Umar, dia memberi contoh kepada rakyatnya bahwa ketika beliau menerbitkan keputusan, maka beliaulah orang yang ya awal ya menjalankan. Sehingga masyarakat akan menghormati. Masyarakat pun akan tulus menjalankan kebijakan tersebut. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat Umar ketika menjadi khalifah, dan tentunya bisa Anda bayangkan, seorang ketika menjadi pimpinan tertinggi, maka dia akan memikirkan banyak sekali hal harus dipikirkan. Para gubernur yang memimpin wilayah-wilayah juga diperhatikan. Keluhan-keluhan masyarakat, kondisi masyarakat juga terus dipantau oleh Khalifah Umar. Pernah pada saat Khalifah Umar memerintahkan para gubernur untuk mencatat warganya, siapa yang fakir nanti akan diberi dari Baitul Mal. Betapa terkejutnya ketika Umar mendapatkan laporan bahwa salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah salah seorang gubernur dari kabilah Jumah, Al-Jumahi. Umar pun heran, amirukum fakir, gubernur kalian fakir? Ternyata betul, gubernur yang betul-betul jujur, fakir betul. Khalifah Umar pun langsung mengirimkan ya santunannya kepada gubernur tersebut. Artinya perhatian dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Di sisi ekonomi, di sisi ya status sosial, ini satu yang sangat menjadikan orang yang di bawahnya memberikan loyalitas yang tinggi, kecintaan yang tinggi. Sahabat Umar bin Khattab, orang yang pertama kali dalam sejarah kaum muslimin dijuluki dengan Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar dipanggil dengan Khalifatul Rasulillah. Kalau Umar dipanggil dengan Amirul Mukminin. Jadi orang yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin dalam Islam adalah Khalifah Umar bin Khattab. Apa arti dari Amirul Mukminin? Amir artinya adalah pemimpin. Ya, pemimpin kaum mukminin. Sahabat Umar seorang yang sangat hati-hati dalam menerima berita. Ketika ada orang menyandarkan suatu ucapan, suatu perbuatan pada Rasulullah, Umar pun ya menanyakan secara detail, benar enggak kamu dengar dari Ar-Rasul? Karena apa? Menyandarkan suatu perbuatan atau ucapan kepada Rasulullah ini bukan sembarangan. Karena ucapan Nabi sebagai syariat, perbuatan Nabi sebagai syariat. Pernah pada suatu saat sahabat Abu Musa al-Asy'ari mengetuk pintu Khalifah Umar meminta izin. Berkali-kali ya salam enggak dijawab. Sudah sahabat Abu Musa al-Asy'ari pergi. Dikejar oleh Umar. Loh, kenapa kau pergi? Kata sahabat Abu Musa, ya saya sudah minta izin 3 kali, ternyata enggak ada jawaban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-isti'dzanu salas. Meminta izin itu 3 kali. Kalau dibuka silakan masuk, kalau tidak ya pergi. Seperti itu adabnya, etikanya. Cuma orang ngetuk pintu orang, assalamualaikum beratus sekali. Orangnya keluar terus diketuk. Ini adab yang jelek. Mengetuk pintu dengan mengucapkan salam. Kemudian tidak ada jawaban. 3 kali ya sudah. Ya, bisa jadi orangnya enggak ada, bisa jadi orang sedang istirahat. Atau ada kesibukan yang tidak bisa menemui tamunya, sudah. Seperti itu adabnya. Jaga privasi orang, jaga kenyamanan orang. Adab seperti ini, barakallahu fikum, salah satu adab yang mulia, yang jarang dipahami oleh sebagian muslimin. Sehingga terkadang di masyarakat ada orang ngetuk pintu berkali-kali, sampai menjadikan orang yang ada di rumah risih. Mungkin mereka sudah ngantuk sekali, mungkin mereka sedang sibuk, gak bisa untuk bukan pintu. Hendaknya orang itu memahami ya kondisi orangnya sedang di rumah. Sahabat Umar juga tidak hanya perhatian dalam masalah bagaimana masyarakat ini terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan kebutuhan fisik saja yang diperhatikan oleh Umar, tapi juga kebutuhan rohani. Sahabat Umar di samping mencukupi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam perkara duniawi yang mereka, sahabat Umar juga berusaha untuk menyeimbangkan tuntutan rohani, bimbingan ilmu, arahan-arahan ilmu. Bahkan ketika ada orang yang menebarkan pemahaman yang menyimpang, ada orang yang berusaha untuk mengacaukan akidah umat, sahabat Umar tidak tinggal diam. Segera orang tadi dipanggil, segera orang tadi dilakukan tindakan. Contohnya, ada seorang bernama Sabih ibn Aisl. Sabih ibn Aisl ini seorang yang suka menebarkan pemahaman yang membuat akidah umat itu kacau, bingung. Menjadikan kaum muslimin itu bingung tentang Islam. Maka Umar tidak tinggal diam. ditangkapnya sabih, dicambuknya, dipukul, bahkan diasingkan sampai orang tadi benar-benar bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penguasa itu tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ya sandang, pangan, ya papan, tapi melupakan kebutuhan rohani. Semuanya ya diupayakan, bahkan kebutuhan rohani harus lebih diprioritaskan dari sekedar kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Masyarakat al-hadirin wal-hadirat rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat, sahabat Umar menjadi khalifah dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Sekian banyak ya perkembangan di tengah-tengah masyarakat muslimin diraih, dicapai. Negeri-negeri yang dahulu mereka congkak, sombong, memusuhi kaum muslimin, satu demi satu jatuh di tangan kaum muslimin. Di antara yang terbesar waktu itu adalah Persia dan Romawi. Persia adalah simbol kekuatan di dunia timur, sang Romawi adalah simbol kekuatan di dunia barat. Semuanya jatuh di tangan kaum muslimin dalam waktu yang sangat singkat. Kembali kalau kita menilik apa yang dimiliki oleh muslimin sehingga mampu untuk menundukkan itu semuanya, tidak lain dan tidak bukan karena mereka punya senjata iman, senjata Islam. Coba bayangkan ketika terjadi perang Qadisiyah pada tahun 14 Hijriah, sahabat Umar mengirim pasukan di bawah komandan Sa'ad ibn Abi Waqqas, dikirim ke daerah Qadisiyah, daerah yang masuk wilayah Persia. Ketika pasukan muslimin datang, pimpinan-pimpinan Persia heran, ini orang-orang Arab datang kemari untuk apa? Dulu mereka kalau kelaparan cukup diberi sekian dari makanan sudah diam. Ada misi apa kok mereka datang kemari? Ternyata tidak lain dan tidak bukan misi dakwah. Mengajak mereka pada agama Allah. Bukan menjajah, bukan menguasai bumi, bukan merampas hasil bumi. Bukan mengeruk rempah-rempah seperti Belanda. Ya, mengeruk rempah-rempah dan hasil bumi di negeri ini. Tidak. Maka pimpinan mereka penasaran. Tolong, utus kepada kami, utusan kalian, supaya kami tahu apa misi kalian. Maka sahabat Sa'ad mengutus seorang bernama Rib'i bin Amir, seorang sederhana. Dia memakai keledai, memakai baju yang biasa ya, membawa tombak. Kemudian dia masuk ke istana pimpinan Persia Rustum waktu itu. Ketika dia hendak masuk, maka dicegah oleh pengawal-pengawalnya. Gak boleh kau masuk dengan kuda, dengan ya membawa tombak ini. Kata Rib'i bin Amir, saya datang kemari ke istana pimpinan kalian karena diundang. Kalau kalian ya melarang saya untuk seperti ini, saya akan pergi. Rustum dari dalam melihat, sudah silakan masuk. Dia pun masuk dengan langkah yang tegap. Tidaklah dia minder sedikit pun. Karena kemuliaan itu ada pada iman. Bantal-bantal yang telah dihiasi dengan emas, permadani yang empuk, itu hanya kamuflase. Apatah artinya kemewahan kalau itu dimiliki oleh orang kafir. Dan sahabat Rib'i bin Amir ingin memberi pelajaran bahwa kemewahan namun di atas kafiran tidak ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjutkan. Saya ini nanti pada Isya, yang intinya bahwa sahabat Rib'i bin Amir menyampaikan tujuan kami datang kemari untuk mengajak anda untuk menyembah hanya pada Allah, meninggalkan peribadatan pada selain Allah, sehingga kita masuk dalam surga. Intinya hanya mengajak pada Islam. Bukan ingin mencaplok negara, bukan ingin merampas hasil bumi. Tapi mengajak kalian ya untuk masuk pada Islam. Masuk pada agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alamu. Bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.